Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Radio Ibnu Al-Qayyim dimanapun berada yang semoga senantiasa dirahmati Allahu Azza wa Jal. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di tengah musibah wabah pandemi corona COVID-19 yang sedang kita hadapi bersama, Allah Subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita dengan bulan yang mulia, dengan bulan yang agung, dengan musim yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan pahala bagi seseorang yang melakukan amalan saleh, mengerjakan amalan ibadah di bulan yang mulia ini. Sehingga ini merupakan bentuk karunia yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan insyaallah ta'ala di kesempatan kali ini, di tanggal 2 dari bulan Ramadan, kita akan memulai pertemuan pertama kita dari kajian intensif di bulan Ramadan ini, yang mana setiap ba'da zuhur bi'idnillah, kecuali hari Jumat, kita akan mengkaji dan membaca sebuah risalah karya Asy-Syaikh Al-Imam Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala, yang berjudul Ad-Durusul Muhimmah Li'amatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi umat. Dan risalah ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, walaupun merupakan risalah yang ringkas, yang kecil bentuknya, Namun terkandung padanya berbagai macam cabang dari ilmu syariat Islam yang sangat penting bagi seorang hamba untuk mempelajarinya. Yang mana beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa hukum yang berkaitan dengan akidah, keyakinan seorang muslim yang wajib seorang untuk meyakininya. Demikian pula beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah yang sepantasnya bagi seorang muslim, bahkan dari awam, dari kalangan para awam, hendaknya mereka mempelajarinya dan mengilmui dari pelajaran-pelajaran yang hendak beliau sampaikan tersebut. Karena sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama ataupun para pensyarah kitab ini, bahwasanya kitab ini atau risalah ini Ad-Durusul Muhimmah adalah sebuah risalah yang pertama kali dan yang paling utama adalah ditujukan kepada mereka, orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin. Sehingga akan didapati di dalamnya perkara-perkara yang paling mendasar, baik hukumnya yang wajib ataupun yang mustahabbah, yang hendaknya seseorang mengetahuinya. Dan merupakan sebuah aib dan sebuah celah apabila seseorang tidak mengetahui dari perkara-perkara tersebut. Sehingga kitab ini, ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, isi dari kitab tersebut sesuai dengan judul dari kitabnya, Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah. Karena memang pelajaran-pelajaran yang disebutkan tersebut adalah pelajaran-pelajaran yang penting. Dan risalah ini adalah risalah yang bermanfaat dan yang menunjukkan betapa manfaatnya risalah tersebut, betapa besar manfaat risalah tersebut, dan menunjukkan keikhlasan dari penulisnya adalah bagaimana umat menyambut, menerima, mempelajari dan membaca dari risalah tersebut. Dan bahkan para ulama mereka menulis risalah atau menulis syarah yang menjelaskan tentang risalah ini. Demikian pula diadakan daurah demi daurah oleh para ulama yang menjelaskan akan inti dari risalah ini, Ad-Durusul Muhimmah. Sehingga ini menunjukkan kepada kita akan pentingnya perkara ini. Dan bukanlah sesuatu yang tercela, dan bukanlah sesuatu yang menunjukkan kekurangan tatkala seorang muslim, terlebih seorang talibul ilm, dia mengulang-ulang untuk mempelajarinya, mengulang-ulangi untuk mendengarkan pelajaran dan penjelasan tentangnya. Karena ini adalah perkara yang penting sehingga sangat butuh bagi seseorang untuk mengulang-ulangi dari kitab ataupun risalah tersebut. Dan risalah ini, sebagaimana yang telah kita sebutkan, ditulis oleh seorang imam, imamu hadal asr, imam pada zaman ini, seorang ulama rabbaniyin, yaitu al-imam al-allamah al-syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Yang mana insya Allah akan kita singgung sedikit tentang biografi beliau, penulis dari kitab ini, Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, beliau lahir pada tahun 1330 Hijriah atau sekitar tahun 1912 Masehi. Ya. Beliau lahir sekitar tahun 1330 Hijriah atau tahun 1912 Masehi di kota Riyadh. Dan beliau rahimahullahu taala lahir dalam keadaan beliau bisa melihat, bukan dalam keadaan buta. Namun beliau lahir dalam keadaan beliau bisa melihat. Sehingga beliau rahimahullahu ta'ala di masa kecilnya, sebagaimana kebiasaan para ulama, semenjak kecil beliau sudah mempelajari dasar-dasar dari ilmu syariat. Demikian pula beliau memulai belajarnya dengan menghafal Al-Quran dengan hafalan yang mutqin. Dan terus beliau rahimahullahu ta'ala mempelajari ilmu syariat tersebut setahap demi setahap. Kemudian, tatkala usia beliau kurang lebih 15 atau 16 tahun, yaitu pada tahun 1346 Hijriah, beliau mulai merasakan, diuji dengan rasa sakit di mata beliau. Jadi ketika usia beliau masih muda, kurang lebih 15 tahun beliau sudah diuji dengan gangguan pada mata beliau. Dan semakin bertambah penyakit pada mata beliau, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, hingga akhirnya ketika usia beliau 20 tahun, yaitu sekitar tahun 1350 Hijriah, beliau rahimahullahu ta'ala Allah uji dengan kebutaan pada matanya. Sehingga semenjak itu, sejak usia 20 tahun, beliau rahimahullahu ta'ala tidak bisa melihat lagi. Kedua mata beliau tidak bisa dipakai untuk melihat lagi. Namun, beliau rahimahullahu ta'ala, tatkala Allah uji dengan kebutaan pada kedua mata beliau, tidak menghalangi beliau untuk terus melanjutkan di dalam thalabul ilm. Tidak menyurutkan semangat beliau untuk terus menimba ilmu dari para ulama kibar. Ini menunjukkan semangat beliau. Walaupun beliau memiliki kekurangan, namun beliau tetap semangat. Sehingga hendaknya ini menjadi cambukan bagi kita. Cambukan bagi para pemuda kita. Yang Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada mereka kesehatan. Kedua matanya bisa dipakai untuk melihat. Agar mereka memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Memanfaatkannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Memanfaatkannya untuk menambah ilmu thalabul ilm. Walaupun dia berada di rumahnya. Sehingga Syekh rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau walaupun diuji dengan kebutaan pada kedua mata beliau, namun Allah subhanahu wa ta'ala menggantinya dengan basirah, dengan cahaya di dalam hati beliau, sehingga beliau mudah untuk menerima ilmu, beliau mudah untuk menghafal, beliau dipermudah untuk bisa mempelajari ilmu syariat ini. Sehingga beliau rahimahullahu ta'ala banyak belajar dari kalangan masyayikh kibar yang ada di masa beliau. Di antara yang terkenal dari guru beliau adalah mufti dari negeri Saudi Arabia sebelum beliau rahimahullah, yaitu Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Yang ini merupakan guru yang paling beliau banyak melaziminya, bermulazamah kepadanya. Dan yang menunjukkan keilmuan Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala bahkan semenjak beliau berusia muda, yaitu beliau rahimahullahu ta'ala pernah diangkat sebagai seorang qadhi di daerah yang bernama Al-Kharaj. Di sebuah kota yang bernama Al-Kharaj. Dan beliau mengemban amanah sebagai qadhi selama kurang lebih 14 tahun. Beliau di samping seorang qadhi, beliau sebagai seorang mufti, seorang imam dan khatib di kota tersebut. Dan ini merupakan pengakuan dari para ulama ketika itu, demikian pula dari kalangan pemerintah. Karena tidaklah diangkat sebagai seorang qadhi pada masa tersebut, melainkan seseorang yang telah memiliki ilmu dan memiliki amanah padanya. Tidaklah diangkat menjadi seorang qadhi, seorang hakim agung atau yang semisalnya, melainkan dia memiliki pemahaman dan pendalaman dalam ilmu syariat. Yang mana ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, berbeda halnya dengan keadaan qadhi di sebagian tempat, di sebagian daerah. Seorang diangkat menjadi qadhi ataukah menjadi hakim, namun belum tentu ya, dia memiliki pemahaman dari ilmu syariat ini yang benar. Namun pada masa beliau rahimahullahu ta'ala, ketika beliau diangkat menjadi qadhi, ini menunjukkan bahwasanya beliau diakui dalam hal keilmuan beliau. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala, Syekh bin Baz, tatkala dibuka ma'had al-ilm di kota Riyadh, maka beliau rahimahullahu ta'ala diangkat atau ditunjuk menjadi salah seorang pengajar di ma'had al-ilm di kota Riyadh tersebut. Ya. Dan beliau terus mengajar di situ, di ma'had tersebut, hingga akhirnya dibuka ya, pertama kali Jami'ah Islamiyah di kota Madinah, sehingga ya, beliau pada tahun 1381 beliau pindah ke kota Madinah ya, untuk mengajar di Jami'ah Al-Islamiyah. Demikian pula beliau rahimahullahu ta'ala bahkan diangkat menjadi wakil rektor, wakil dari Rais Al-Jami'ah, yang mana rektor pada masa itu adalah Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Hingga tahun 1389, setelah wafatnya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh rahimahullah, maka Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala beliau diangkat menjadi rektor atau sebagai rais dari Al-Jami'ah Al-Islamiyah bil Madinah An-Nabawiyah. Dan ini menunjukkan warakallahu fikum juga bagaimana kedudukan beliau yang begitu tinggi di mata manusia. Dan demikian pula pada tahun 1395 beliau rahimahullahu ta'ala ditunjuk ataupun diangkat menjadi mufti am dari mufti umum dari negara Saudi Arabia. Sehingga sejak itu beliau rahimahullahu ta'ala menjadi mufti ya, dari negara Saudi Arabia. Demikian pula beliau menjadi rektor dari Jami'ah Islamiyah, dan juga beliau ditugasi dengan amanah yang lainnya seperti sebagai ketua Al-Lajnah Ad-Daimah. Demikian pula dari Al-Idarat Al-Buhuth Al-Ilmiyah dan yang lainnya, yang mana ini barakallahu fikum merupakan sebagian dari tugas dan amanah yang beliau emban. Dan Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala adalah seorang dari kalangan ulama rabbaniyin yang membimbing umat ini dengan akhlak beliau yang mulia, dengan ketawaduan, dengan lemah lembutnya beliau kepada anak-anak ataupun orang tua. Demikian pula suri tauladan di dalam kesabaran beliau kepada orang yang datang beliau. Kesabaran terhadap orang yang datang ketika meminta fatwa. Demikian pula kesabaran ketika menghadapi mereka yang datang beliau, mungkin ada sebagiannya yang terkadang datang dalam dengan sikap yang kaku, dengan sikap yang keras, namun beliau rahimahullahu ta'ala sabar di dalam menghadapi kaum muslimin yang datang meminta fatwa kepada beliau. Bahkan disebutkan dari Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala bahwasanya beliau adalah seorang yang ringan tangan, dalam artian beliau adalah seorang yang senang untuk membantu saudaranya yang lainnya. baik beliau membantu dari sisi harta, demikian pula memberikan bantuan dengan memberikan syafaat dengan kedudukan beliau rahimahullahu ta'ala. Sehingga hampir-hampir tidak ada orang yang datang kepada beliau dengan sebuah hajah kebutuhan, melainkan dia akan mendapati hajah kebutuhan tersebut akan dipenuhi oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Ataupun beliau rahimahullahu ta'ala akan mengisyaratkan, akan mengarahkan kepada seseorang yang akan memenuhi hajat atau kebutuhan dari orang yang datang kepada beliau rahimahullahu ta'ala. Dan di sana banyak dari kisah-kisah yang menunjukkan betapa mulianya beliau rahimahullahu ta'ala dan kedermawanan beliau rahimahullahu ta'ala. Di antaranya yang disebutkan dari kisah beliau, pernah datang seseorang lelaki kepada beliau rahimahullahu ta'ala meminta syafaat agar anaknya yang dipenjara di salah satu daerah agar bisa dibebaskan dengan syafaat dari Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Maka Syekh rahimahullahu ta'ala kemudian menulis kepada raja dari daerah tersebut atau gubernur dari daerah tersebut. Kemudian beliau menyebutkan nasihat, mengingatkan tentang hadis-hadis dan athar tentang keutamaan seorang yang saling memaafkan, keutamaan orang yang memberikan udzur dan ampunan. Sehingga tatkala surat dari Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala sampai kepada raja dari daerah tersebut, raja dari daerah tersebut dia mengatakan, siapa yang tidak kenal dengan Syekh bin Baz, siapa yang tidak kenal dengan orang ini, Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, man huwa hadha alladhi la na'rifuhu wa huwa min biladina wa kataba yashfa'u li hadha ar-rajul as-sijjin. Kata gubernur tadi, siapa yang tidak mengenal orang yang mulia ini yang berasal dari negeri kita, yang menulis syafaat kepada kita untuk diberikan kepada seseorang yang dipenjara ini. Maka akhirnya gubernur tersebut mengatakan, wallahi la yakunu arhamu minabihi. Akhirnya gubernur tersebut mengatakan, karena melihat bagaimana Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala begitu lemah lembutnya dan kasih sayangnya karena orang tua meminta syafaat agar anaknya dibebaskan, sehingga gubernur tersebut mengatakan, wallahi sungguh demi Allah, la yakunu arhamu minabihi, jangan sampai beliau lebih kasih sayang kepada kita terhadap orang ini. Sehingga gubernur tersebut atau raja tersebut juga ingin meniru bagaimana rahmatnya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Sehingga akhirnya dia memerintahkan untuk membebaskan anaklah dari lelaki tersebut, menerima syafaat dari Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala tersebut. Bahkan gubernur itu memerintahkan untuk diberikan bekal perjalanan, diberikan nafkah hingga dia bisa sampai kepada keluarganya. Maka perhatikan di sini, dalam keadaan seseorang datang kepada Syekh bin Baz yang beliau rahimahullahu ta'ala tidak mengenal orang yang datang tersebut, namun dia meminta syafaat agar anaknya dibebaskan dari tahanan, dan Syekh rahimahullah dengan akhlak beliau, dengan rahmatnya beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau memberikan syafaat. Ini menunjukkan kedermawanan dan kasih sayang Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Demikian pula yang disebutkan dari beliau, dari biografi Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, beliau adalah seseorang yang banyak membantu dari para da'i ilallah, para da'i-da'i ilallah, sehingga tatkala beliau dimintai bantuan untuk sebuah kegiatan dakwah, atau dimintai bantuan untuk sebuah markas al-islami, sebuah markis-markis Islam, melainkan beliau akan memberikan bantuan kepadanya. Bahkan lebih dari itu, beliau rahimahullah ta'ala menyemangati kepada para da'i, kepada para pengurus yang mengurusi markis-markis Islam. Beliau semangati. Beliau berikan warakallahu fikum, di samping bantuan harta, beliau berikan semangat, memberikan taujih, bimbingan, nasihat, ya, dan mendoakan mereka dengan kebaikan. Ini beliau rahimahullahu ta'ala. Bahkan, ya, tatkala ada sebagian daerah yang membutuhkan para da'i, maka beliau rahimahullahu ta'ala, apabila ada di sisi beliau, beliau akan menunjuk orang agar berangkat ke daerah tersebut, ya, sebagai da'i ilallah. Dan apabila daerah tersebut, ya, berat untuk memberikan mukafa'ah, gaji bulanan kepada da'i tersebut, ya, tidak mampu untuk memberikan mukafa'ah kepada da'i tersebut, maka Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala menanggung biayanya, ya, menanggung dari da'i tersebut, ya. Dan ini barakallahu fikum sering, ya, dilakukan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Bahkan barakallahu fikum, sebagian besar dari gaji bulanan beliau itu diberikan kepada mereka, para tolabah atau para du'at ilallah. Sehingga pernah di sebagian bulan beliau rahimahullah ta'ala sampai berhutang. Kenapa? Karena gajinya habis, ya. Karena gajinya habis untuk menjamin mereka, para da'i ilallah, para tolabah, orang yang datang meminta kepada beliau rahimahullah ta'ala, sehingga beliau sampai berhutang, ya. Pernah beliau sampai berhutang untuk menghidupi keluarga beliau di bulan berikutnya, ya, karena gajinya habis. Ini menunjukkan semangat dan kedermawanan yang luar biasa dari Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Ya. Bahkan pernah diceritakan tatkala beliau berdakwah, ya, di sebuah negara di Eropa. Maka beliau melakukan perjalanan dengan kereta api. Dan ketika itu ada seseorang wanita yang dia tampaknya adalah seorang yang wanita taat kepada Allah. Seorang yang menjaga agamanya. Ya. Bertemu dengan beliau rahimahullahu ta'ala. Sehingga terjadi perbincangan, pembicaraan antara wanita tersebut dengan Syekh rahimahullahu ta'ala. Maka wanita tersebut mengatakan, rahimallah Syekh bin Baz. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati Syekh bin Baz. Maka Syekh bin Baz bertanya, bagaimana engkau tahu Syekh bin Baz? Ya, padahal beliau sendiri orangnya. Dan beliau bertanya kepada wanita tersebut, bagaimana engkau tahu Syekh bin Baz? Maka wanita tersebut menjawab, aku pernah bekerja di sebuah yayasan yang mengurusi ini dan itu. Maka suatu ketika yayasan tersebut menahan gajinya. Ya, menahan gajinya. Maka wanita tersebut akhirnya mengadu permasalahan ini kepada Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Hingga akhirnya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, ya, beliau yang menanggung gaji yang tertahan tersebut dari gaji pribadi beliau. Ya, ini menunjukkan kedermawanan dari Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak memandang siapa yang datang kepada beliau. Tidak memandang kalangan manapun yang datang kepada beliau. Baik dia orang Arab, dia orang Ajam. Baik dia dari kalangan ulama, kalangan tullabul ilm, kalangan awam. Orang yang datang kepada beliau, beliau rahimahullahu ta'ala, dengan tangan terbuka beliau menerimanya. Bahkan tidak disebutkan tidak pernah beliau menampakkan wajah yang cemberut. Ya. Beliau senantiasa menampakkan wajah berseri, tersenyum kepada orang yang datang kepada beliau rahimahullahu ta'ala. Bahkan disebutkan dalam biografi beliau, ya, beliau ini sangat jarang ketika datang jam makan, waktu makan. Beliau makan sendirian, ini sangat jarang. Seringnya beliau datang waktu makan, melainkan bersama beliau ada para tamunya, orang-orang yang hadir menemui beliau. Ya. Sehingga beliau makan bersama mereka. Dan kebiasaan beliau apabila datang seseorang yang meminta fatwa ketika waktu makan siang ataupun makan malam, maka beliau rahimahullahu ta'ala tidak akan menjawab fatwa tersebut hingga orang tersebut mau bergabung dengan beliau untuk makan siang ataupun makan malam. Ini menunjukkan bagaimana kemuliaan akhlak dari Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Dan tentunya kisah-kisah yang lainnya yang menunjukkan bagaimana ketinggian akhlak Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Salah seorang ulama rabbaniyin yang patut untuk kita tiru dan kita jadikan sebagai salah satu suri tauladan kita dari biografi beliau rahimahullahu taala. Dan beliau rahimahullahu taala, Allah berikan karunia kecerdasan dan daya ingat yang sangat kuat. Dan bahkan yang menunjukkan akan hal ini, yaitu beliau cepat menghafal nama-nama orang yang datang dan masuk menemui beliau. Sehingga tatkala misalkan ada rombongan yang masuk datang menemui beliau, kemudian mereka memperkenalkan dirinya kepada Syekh bin Baz rahimahullahu taala, maka tatkala majelis tersebut, para hadirin semuanya telah duduk, maka beliau rahimahullahu taala menyebutkan nama-nama dari orang-orang yang datang menemui beliau itu, sambil menanyakan kabarnya. Beliau terbiasa menanyakan kabar mereka, orang yang datang kepada beliau. Kaifa haluka ya fulan ibnu fulan. Beliau menanyakan dengan menyebutkan namanya, padahal baru pertama kali bertemu. Kemudian setelah itu menanyakan kepada si B lagi, misalkan tadi bertanya si A, ya bagaimana kabarmu, dengan menyebutkan namanya. Setelah itu bertanya kepada si B dan kau si B, bagaimana kabarmu. Setelah itu pindah si C, bagaimana kabarmu, si D, bagaimana kabarmu, hingga akhir dari orang terakhir dari yang hadir di majelis tersebut, beliau sebutkan namanya dalam keadaan baru pertama kali bertemu. Namun beliau rahimahullahu taala langsung menghafal nama-nama mereka secara urut. Ini menunjukkan kecerdasan dan daya ingat yang kuat dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Dan beliau rahimahullahu taala, beliau memiliki banyak fatwa. Bahkan fatwa-fatwa Syekh bin Baz rahimahullahu taala telah dikumpulkan dan dicetak hingga mencapai lebih dari 30 jilid. Dari kumpulan fatwa Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Dan sebagiannya dicetak secara tersendiri dan terpisah, yang mencapai puluhan judul dari kitab-kitab dan risalah. Adapun kaset-kaset beliau jumlahnya sangat banyak, mencapai ribuan kaset. Sebagiannya yang kita kenal dari program yang beliau isi, yaitu program Nur ala Darb, yang banyak kaset beliau rahimahullahu taala padanya. Ini juga menunjukkan ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana semangat keilmuan beliau rahimahullahu taala. Beliau rahimahullahu taala semangat di dalam berdakwah dan menyampaikan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada beliau rahimahullahu taala. Sehingga ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, secara singkat dari biografi beliau rahimahullahu taala. Dan beliau Syekh bin Baz rahimahullahu taala beliau wafat di kota Taif pada waktu fajar di hari Kamis 27 Muharram tahun 1420 Hijriah, atau sekitar tahun 1999 Masehi. Jadi kurang lebih barakallahu fikum beliau wafat sekitar 21 tahun yang lalu. Dan beliau rahimahullahu taala disolatkan, jenazah beliau disolatkan di Masjidil Haram dalam keadaan banyak dari kalangan manusia yang ikut menyolatkan beliau rahimahullahu taala. Bahkan sebagian datang dari daerah yang lainnya seperti kota Riyadh, demikian pula Al-Qasim dan yang lainnya. Dan beliau rahimahullahu taala dikuburkan di pekuburan Al-Adl, pekuburan Adl yang ada di kota Mekah. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekilas tentang biografi dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Kemudian kita baca mukadimah yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, sehingga di pertemuan berikutnya kita bisa masuk pada pelajaran yang pertama. Qala Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'aqibatulil Muttaqin Wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Maka beliau rahimahullahu ta'ala membuka risalah beliau dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kemudian mengingatkan bahwasanya akibat yang baik, ya, balasan yang baik bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Demikian pula beliau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam kepada beliau. Ya, demikian pula pada para sahabat, keluarga sahabat dan pada keluarga dan sahabat seluruhnya. Kemudian kata beliau rahimahullah, amma ba'du fa hadhihi kalimatun mujazatun fi bayani ba'dhi ma yajibu an ya'rifahu al-'amatu 'ala an dinil Islam. Arabun salahnya, maka ini adalah kalimat-kalimat yang ringkas, ya, kalimat-kalimat yang ringkas. Karena beliau rahimahullah taala menyebut mengarang ini dalam bentuk risalah yang ringkas, namun barakallahu fikum dengan sesuatu yang padanya ringkas tapi tandas. Ya, semuanya adalah inti, semuanya adalah sesuatu yang penting. Fi bayani ba'dhi ma yajibu an ya'rifahu al-'amah. Di dalam menjelaskan penjelasan tentang sebagian hal yang wajib untuk diketahui oleh al-'amah, keumuman dari kaum muslimin. An dinil Islam, dari agama Islam. Sammaituha ad-durusul muhimmah li'ammatil ummah, yang beliau menamakannya dengan durusul muhimmah li'ammatil ummah, wa as'alullah an yanfa'ana biha al-muslimin wa an yataqabbalaha minni innahu jawadun karim. Dan beliau menutupnya dengan doa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dengan risalah ini kepada kaum muslimin, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerimanya dari diriku, innahu jawadun karim, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha dermawan, demikian pula maha mulia. Sehingga ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, mukaddimah yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Sehingga kitab ini, risalah ini, sebagaimana yang disebutkan oleh beliau, beliau namakan dengan ad-durusul muhimmah, pelajaran-pelajaran penting, li'amatil ummah, untuk keumuman umat ini. Dan nama ini benar-benar sesuai dengan isi risalah beliau rahimahullahu ta'ala. Ya. Sehingga ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini mukaddimah yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Ya, dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan memasuki pelajaran yang pertama dari kitab tersebut, Ad-Durusul Muhimmah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan kajian kita di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemudahan agar kita bisa menghidupkan bulan Ramadan ini dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi diri kita dan menjauhkan kita dari wabah penyakit corona dan yang selainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.